Orang benar tak akan lapar. Mungkin Anda akan berpikir, tak tentu, karena banyak orang benar menjadi miskin karena benar. Ah, itu Pak Mio yang salah. Menakut-nakuti, seakan-akan semua orang harus hidup dalam dusta. Jangan menjadi pengecut. Lari dari pertandingan. Belajarlah hidup benar. Engkau tak akan lapar, karena Tuhan akan menolongmu. Dia sumber berkat sejati. Ia yang empunya seisi dunia. Bagaimana mungkin ia lalai memelihara orang yang mau hidup benar? Karena itu, jangan sampai salah. Lalu kemudian berpikir mengumpulkan harta dengan cara tak benar, maka tak akan lapar. Nanti dulu. Ingat, makanan bisa kau punya, tapi kenikmatan tak ada di sana. Seperti kata kiasan yang banyak diucapkan orang, tempat tidur mudah dibeli berapapun harganya. Tetapi tidur tak mungkin Anda dapatkan, sekalipun orang miskin bisa nyenyak bermimpi di tidurnya. Rumah bisa kita punya berapapun harganya, tapi suasana di rumah tak ada yang menjualnya. Karena itulah orang benar punya tidur. Karena itulah orang benar punya suasana. Dan itu pula lah sebabnya orang benar tidak akan lapar. Bukankah kita perlu menempatkan diri supaya tak menjadi permainan hidup ini? Selamat bijak, selamat tepat dalam bertindak. Orang benar tak akan lapar, itu janji bijak Sang Amsal.